بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menerangkan adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang awal perhitungan waktu diperbolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Dan perselisihan di kalangan para ulama ini bisa antum lihat dalam kitab Al-Majmu'. Nah, karya Imam An-Nawawi rahimahullah, pada juz yang pertama halaman 486 sampai pada halaman 487. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' menerangkan perselisihan di kalangan para ulama tentang awal perhitungan waktu diperbolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Telah disebutkan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa awal perhitungan waktu bagi yang mukim atau yang tidak safar, nah, yaitu ketika memakai khuf pertama kalinya. Nah, memakai khuf yang pertama kali, maka perhitungannya dimulai dari ketika dia memakai khuf tersebut. Kemudian dihitung sampai sehari semalam. Nah, hitungan sehari semalam 24 jam. Berarti kalau dia memakai khuf tersebut pada jam 12 misalnya, 12 siang ketika hendak sholat duhur, maka batas akhir waktu mengusapnya yaitu di hari setelahnya pada jam yang sama. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun bagi yang musafir, 3 hari 3 malam. Berarti 24 jam dikali 3, 72 jam berikutnya. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa awal perhitungan waktu ketika seseorang yang memakai khuf tersebut berhadap. Nah, jadi yang dimaksud tentunya berhadas, yaitu hadas ke hadas kecil dan bukan hadas besar. Nah, Jadi dimulainya ketiga ini yang memakai khuf tersebut, si pemakai yang memakai khuf itu pakai jenis sepatu atau kaos kakinya, ya, ketika dia berhadas. Maka ketika dia berhadas, disitulah awal perhitungan waktunya. Nah, misalnya dia memakai khuf tadi jam 12. Nah, 2 jam berikutnya pada jam 2 siang dia berhadas. Ya, buang angin, buang air kecil, buang air besar, tertidur dengan pulas. Nah, batal wudunya. Nah, maka dari jam 2 itulah dimulai perhitungan. Ya, awal perhitungan waktu bagi yang mukim sehari semalam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Apakah batasan waktu ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama? Mungkin sehari semalam, musafir, 3 hari 3 malam. Ada. Ada. Namun yang rajih, nah, dalilnya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ada di kalangan para ulama yang juga menyebutkan tidak ada batasan waktu. Ya. Tidak ada batasan waktu. Namun yang berpendapat bitauqid, ya, adanya batasan waktu. Nah, dan ini yang lebih rajih insyaallah taala. Adapun pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya siapa? Telah kita sebutkan? Belum ya? Nah, pendapat jumhur. Pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya perhitungan waktu itu dimulai ketika seorang berhadas adalah merupakan pendapat jumhurul ulama. Jadi mazhabnya Abu Hanifah, nah, Sufyan al-Thawri, ya, kemudian salah satu riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad, nah, demikian pula Daud al-Zahiri. Nah, itu masuk mazhabnya Imam Nawawi. Nah, fuqah Syafi'iyah. Jadi mazhab jumhur ulama, ya, yang disebutkan, ya, oleh Imam Nawawi. Jadi pendapat yang kedua ini pendapat jumhur. Adapun pendapat yang ketiga yang menyebutkan bahwa awal dari batasan waktu dimulai ketika seseorang mengusap khufnya. Ketika seorang mengusap khufnya, yang pertama kali. Jadi dimulainya awal perhitungan waktu yaitu ketika seseorang mengusap khufnya yang pertama kali. Berarti ketika seseorang yang telah memakai khuf dalam keadaan bertaharah dengan menggunakan air pada jam 12, kemudian dia berhadas pada jam 2 siang. Nah, dan kemudian ini bagi pendapat yang ketiga. Ya. Ketika dia telah berhadas pada jam 2, dia belum mau berwudu. Ya. Belum berwudu dan tidak mengusap di atas khufnya. Nah, nanti menjelang sholat asar. Ya, ketika dia berwudu, kemudian dia tidak mencuci kaki, cukup dia mengusap di atas khufnya. Misalnya asarnya jam 4. Ya, dia mengusap di atas khufnya pada jam 4. Maka hitungannya dimulai pada jam 4. Nah, ya, hitungannya ketika pertama kali dia mengusap di atas khufnya. Nah, ketika pertama kali dia mengusap di atas kedua khufnya. Di situ, ya, awal perhitungan waktunya. Ya, dimulainya perhitungan waktu bagi seorang yang mengusap di atas khufnya tersebut. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi pendapat yang pertama, ketika seorang ya taharah dengan air kemudian memakai khufnya, maka di situ awal perhitungan waktunya ketika dia telah memakai khufnya. Pendapat yang kedua, ketika seorang berhadas ya. Nah, berhadas kecil. Pendapat yang ketiga, ketika seorang mengusap ya pertama kalinya, maka disitulah awal perhitungan waktu tersebut. Jadi pengusapan yang pertama kali. Jadi tidak mesti seorang yang berhadas kemudian dia berwudu. Jadi bisa saja dia telah berhadas pada jam 2, kemudian dia belum mau, dia masih ingin tidur siang dulu, ya. Tapi dia masih di atas tahar yang telah tadi ketika dia mengenakan khufnya, pada jam 12, ya, dengan menggunakan air. Maka setelah dia berwudu kembali, maka tidak perlu lagi dia mencuci kedua kakinya, cukup dia mengusap di atas khufnya. Jadi kalau ada pun ada jeda antara hadas dengan pengusapan yang pertama, maka tidak masalah. Jadi yang dihitung adalah bagi pendapat yang ketiga, ketika mengusap yang pertama kali. Ya, ketika pengusapan yang pertama. Dan ini pendapat yang rajih. Ya, dan sepertinya ini pendapat yang rajih. Nah, disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ini pendapatnya Imam Al-Auza'i, Abu Thawr, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, demikian pula Daud, Al-Zahiri. Dan ini pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn Al-Munzir. Baik. Jadi sepertinya ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Jadi pendapat ini dipilih oleh Ibn Al-Munzir dan juga termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Baik, kita selesai ya dari permasalahan ini. Kemudian kita masuk pada masalah yang berikutnya. Ini permasalahannya cukup banyak. Mungkin ini masalah yang terakhir yang akan kita sebutkan supaya kita bisa melanjutkan hadis. Ini kita belajar fikih. Ya, belajar dari solihin. Namun ini pembahasan yang penting. Ya, sekian banyak pertanyaan yang diajukan. Ya. Ada sebagian pertanyaan, bagaimana kalau misalnya khuf atau kaos kaki yang dikenakan itu bolong, robek, ya? Ketika mengusap di atasnya apakah masih teranggap atau tidak? Teranggap, ya, selama itu masih dikatakan khuf. Dan ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi walaupun masih sudah sobek, kos kakinya kelihatan, ya, ada bolong-bolongnya. Nah, selama masih digunakan sebagai khuf, ya, apakah jenis sepatu atau kos kaki, nah, maka masih boleh untuk mengusap di atas khuf tersebut. Nah, nah, sebagaimana yang terangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar masalah khuf ini. Baik, sekarang kita akan masuk terkait tentang hukum orang yang membuka khufnya, ya, setelah dia mengusapnya. Bagaimana hukumnya? Orang yang membuka khuf, ya, khuf ini, jadi antum kalau khuf disebut, ya, bayangkanlah apakah jenis sepatu atau kos kaki yang jelas menutupi kedua mata kaki. Nah, jadi sampai masih tidak tahu lagi khuf. Nah, ya. Kalau di zaman kita sekarang ini, sepatu kita ini yang standar bukan khuf namanya, ya, karena tidak menutupi mata kaki. Ya, sepatu boot itu yang biasa dipakai oleh para pekerja. Nah, itu kan menutupi kedua mata kaki ini. Nah, itu. Atau kaos kaki. Ya. Kaos kaki juga sekarang, di zaman kita sekarang ini, ada yang tidak menutupi mata kaki. Iya. Nah, semua sebatas menutupi tumit. Nah, itu tidak teranggap. Ya. Jadi yang teranggap adalah yang menutupi kedua mata kaki. Sebagaimana telah kita terangkan di awal pelajaran kita. Nah, sekarang bagaimana hukum orang yang melepas khufnya, membuka khufnya setelah dia mengusapnya, ya. Jadi dia melepaskan khufnya setelah dia mengusap khuf tersebut, apakah wudunya batal atau bagaimana? Nah, ini kan ragu-ragu ini. Kalau belum tahu masalahnya, ragu, bingung ini seperti apa ini. Nah, ternyata dalam permasalahan ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah, jadi dalam masalah ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', bisa dilihat pada jilid yang pertama, halaman 529 sampai 530. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, jadi ini Maktabah Syamilah versi saya. Mungkin di beberapa Maktabah Syamilah yang lainnya mungkin halamannya agak sedikit berbeda, ya. Namun bisa jadi berbeda. Nah, jadi jilid yang pertama halaman 529 sampai 530 bisa dilihat, ya, keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu'. Nah, dari tiga pendapat, pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya hal itu membatalkan wudu dan wajib untuk mengulangi wudunya. Nah, jadi hal itu membatalkan wudu dan wajib untuk mengulangi wudunya kembali. Nah, nah, tadi dia berwudu tapi tidak mencuci kaki, hanya mengusap. Ketika dia melepaskan khufnya, ya sudah, terus, ya, tidak sah lagi wudunya, batal. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah, ya, ini pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, yang menyebutkan bahwa kedua kaki cukup dicuci saja, tidak perlu berwudu ulang, ya. Jadi tidak membatalkan wudu, akan tetapi, nah, cukup dia mencuci kedua kakinya saja. Nah, jadi ketika dia melepaskan khufnya, Kan tadi dia berwudu hanya mengusap di atas khuf. Jadi ketika dia melepaskan khufnya, maka cukup bagi dia untuk mencuci kedua kakinya. Dan ini pendapat yang diri oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, pendapat yang ketiga yang menyebutkan bahwa wudunya tetap sah. Nah, jadi dia tidak perlu mengulangi wudunya. Nah, jadi wudunya tetap sah. Baik. Jadi pendapat yang ketiga yang menyebutkan wudunya tetap sah. Dan dia tidak perlu melakukan, ya, jadi tidak ada ketentuan apapun yang harus dilakukannya. Jadi dia tidak perlu mencuci kedua kakinya. Tidak perlu seperti pendapat Imam Syafi'i. Ya. Jadi wudunya tetap sah dan tidak ada ketentuan yang berlaku, ya, baginya untuk dia melakukannya. Nah, jadi tidak perlu dia mencuci kedua kakinya. Jadi setelah melepas khuf, ya, pergi cuci kaki. Karena tadi cuci kakinya tidak dicuci, hanya diusap di atas khufnya. Ketika khufnya telah dilepas, maka cukup dia mencuci kedua kakinya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga, tidak perlu. Ya, wudunya sah dan tidak ada ketentuan, ya, apapun bagi orang yang melakukannya. Nah, tidak ada ketentuan, tidak perlu dicuci kaki, ya, tidak perlu wudu kembali. Nah, baik, pendapat ini yang dipilih oleh Imam dan para ulama salaf, ya, di antaranya Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Hasan Al-Basri, Atha, Qatadah, Abu Al-Aliyah, ya, Sulaiman Ibn Harb, الإمام البخاري، داود الظاهري، dan juga pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ibn al-Mundhir dan Ibn Hazm. Nah, bisa dilihat dalam kitab Al-Muhalla. Nah, ada jilid yang pertama halaman 338 sampai 341. Jadi sekian para ulama salaf, ya, yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Siapa saja mereka tadi? Hah? Siapa? Siapa aja yang berpendapat dengan pendapat ini? Yang terakhir. Qatadah, Judaamah, Sadusi. Siapa lagi? Al-Imam Al-Bukhari, naam, Al-Hasan Al-Basri, Atha, Ibrahim, An-Nakhai, Abu Al-Aliyah, Sulaiman Ibn Harb, ya, Daud Al-Zahiri, naam. Juga pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Munzir dan Ibn Hazm. Dan Ibn Hazm rahimahumullah. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Al-Albani rahimahullah. Nah, bisa lihat di kitab Al-Albani dalam Tamam al-Minnah halaman 114 sampai 115. Apa dasar-dasar mereka? Apa alasan mereka memilih pendapat ini? Wudhunya tetap sah dan tidak ada ketentuan apapun bagi orang yang melakukannya ketika dia melepas khufnya. Nah, baik. Setelah dia mengusap di atas khuf tersebut, nah, karena tidak ada dalil. Ini alasannya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu orang yang melepas khufnya tersebut. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu orang yang melepas khufnya tersebut. Jadi tidak ada dalil. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Dan nanti bisa lihat penjelasan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Ikhtiyarat. Ya. Man. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu. Nah, nakti lah huna. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم، تفضل، بارك الله فيكم.